حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص الثاني. نعم. ظننت ظن فخذ ظني. فاكرة yang pertama. Aku pendek sekali kalian baca. قرأنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل الأول. وقرأنا أيضا ما يستفاد من الحديث. نعم. كم من الفوائد أخذناها؟ 6 فقط. ما في زيادة من عندكم؟ من يزيد على هذه 7 أو على هذه 6؟ نعم. أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها. جيد. وماذا؟ 7. لأن الحديث طويل إن شاء الله، فيها فوائد جمة، لا يقتصر على 6 فقط، بل هناك زيادة من الفوائد كثيرة. من يزيد؟ أنا عبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي. عبد الله بن عمرو بن العاص adalah sahabat. Mengapa? Karena ketemu Nabi di sini. Ya jelas itu mah. Itu benar fawaid. Tapi bukan hanya kharijiyah. Mada aqul? Yani min ad-darurah, syai' daruri la yuqal. Sesuatu yang sudah otomatis itu tidak dianggap sebagai faedah. Saya kasih tahu kamu ya, satu faedah penting. Apa itu? Api itu panas loh. Ya jelas, api ya panas. Barakallahu fikum. Itu walaupun bisa dikatakan fawaid, tetapi bukan itu yang kami inginkan. Zid ala dhalik. Zidu ya kwan. Digabungkan dengan hadis yang kedua, tidak mengapa. Karena memang isinya terkandung di dalamnya. Hadis yang kedua dari Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn Al-Aas terkandung dalam hadis pertama. Ahabba as-siyam ila Allah siyam Daud. Itu sudah masuk dalam faedah. Halas? Cuma 8 atau cuma 7 faedahnya? Bas. Apa ucapan Abdullah ibn Amr ibn As pertama kali? Wallahi la asumanna an-nahar. Apakah ditegur kalimat wallahi oleh Nabi? Tidak ditegur. Berarti jawazul halaf qabla an yustahlaf. Bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Di syai'in minal ahamiyah atau minat ta'kid. Bolehnya bersumpah, walaupun tidak diminta bersumpah untuk beberapa faedah, diantaranya ta'kid, penegasan, atau ahamiyah, pentingnya sesuatu. Kalau kalian berkhutbah, khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, insyaAllah. Jangan tertawa. InsyaAllah kalian akan berkhutbah semua di mimbar-mimbar. Memenuhi manabirin nas, masyaAllah. Atau tausiyah, atau muhadarah, tidak mengapa kalian bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang penting. Wallahi la yuflih. Demi Allah, tidak akan falah orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Kamu enggak minta disumpah, kau bersumpah. Bukankah banyak-banyak bersumpah itu dilarang oleh Nabi SAW? Iya. Tetapi untuk suatu yang penting, apalagi masalah agama, tidak mengapa bersumpah walaupun tidak minta atau tidak diminta bersumpah. Ada lagi? Jayid, al-ibadah ala taqat al-bashariyah. Enggak ada di sini? Beribadah sesuai dengan kemampuan. Atau faedah inna hadha ad-din yusrun. Hey, belum ada. Dengan ucapan ini tadi, hendaklah kamu berpuasa 3 hari, saya 1 bulan. Aku lebih kuat dari itu. Ya kalau gitu Senin Kamis saja, atau sehari puasa 2 hari berbuka. Ini menunjukkan apa? Nah, agama ini mudah. Agama ini mudah. Jayid sudah mendapatkan tambahan 3 faedah. Wa madza ba'da dzalik? Hah? Yang di belakang. Jayid. At-tathabbut bil akhbar. Jayid. Ini faedah penting juga. Dari mana diambil? Nabi mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Tapi Nabi tidak langsung menuduh. Panggil dulu, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Anta ladzi qulta dzalik?" Ini tsabbut. Apakah benar kau berkata seperti ini, seperti ini? Masya Allah. Sudah mendapatkan 4 faedah. Zaidah ala sittah, fasara 10. Wa madza ba'da dzalik? Aw madza ghairu dzalik? Apa selain itu? Al-ibadah tauqifiyah. Napa sih? Apa makna tauqifiyah? Harus dengan hujjah, harus dengan perintah. Tidak bisa membuat sendiri, aku mau puasa terus-menerus. Ternyata disalahkan oleh Nabi. Nah, boleh terus-menerus. Baik, berarti ibadah mauqufah ala sunnah wa ala hujjah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Jaid, apa lagi? Naam. Apa? Didapatinya. Baik, Anda paham maksudnya. Bahasanya saya perbaiki. Apa? Ungkapan dalam bahasa Arabnya apa? Adanya ibadah-ibadah Nabi terdahulu di dalam syariat ini, begitu kan? Apa yang tepat? Nah, naqul, kita katakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi Salaf sebelumnya dari ibadah, idza qarrarahu ar-rasul fa hiya sunnah. Baik, bagaimana anunya, ta'birnya, man yu'abbir fil arabiyyah, ma uthira min al-anbiya'i qablu, qablu itu sebelumnya, min al-ibadah, wa min al-ibadat idza aqarraha Rasulullah SAW fahiyya sunnah. Syaratnya apa? Idza aqarraha, kalau Nabi menetapkan. Tetapi kalau tidak, maka tidak jadi sunnah. Contohnya, penghormatan dengan sujud di masa Nabi Yusuf alaihi salam. yang bermimpi 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadaku, kata Yusuf. Ternyata yang sujud menghormati beliau sebagai nabi, sebagai raja ketika itu adalah ibu bapaknya dan 11 saudaranya. Apakah boleh menghormati dengan sujud di zaman kita atau di syariat kita? Tidak boleh. Tayyib, itu syariat yang telah lalu. Apalagi? Masih banyak lagi. Idan, faedah yang kita dapatkan adalah ma usira minal anbiya'i qablu minal ibadat idza qarraraha au idza aqarraha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahiya sunnah. Kalau ditakrir oleh Nabi, maka dia jadi sunnah seperti puasa Daud alaihi salam. Baik, istrinya Daud berapa? Berapa istri Nabi Daud? 100. Bagaimana? Apakah kita juga menganggap sunnah istrinya 100? Barakallahu fiikum. Tidak. Dikatakan siam yang terbaik siamu Daud. Tetapi menikahi istri yang terbaik adalah nikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau nikah yang diajarkan oleh Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang 9 istri. Tetapi dari qaulnya, ucapannya tidak boleh lebih dari 4. Kuat mana? Qaulan atau fi'lan? Qaul. Ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Mengapa? Kalau perbuatan ada ihtimal, ada kemungkinan, mungkin khusus bagi beliau, mungkin begini, mungkin begitu. Tapi kalau ucapan sudah sangat jelas, tidak boleh. Taib. Zidallah dzalik barakallahu fiikum. Wa madza aidan min al-fawaid? Faedah pertama disebutkan raghbat Abdullah ibn Amr ibn As fil khair wa quwwatihi fi. Semangatnya Abdullah ibn Amr ibn As dan kuatnya beliau dalam beribadah. Hal ta'khudhuna faedah min hadha? Apakah kalian ambil faedah lain dari sini? Keutamaan Abdullah ibn Amr ibn As, tayyib. Apalagi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Beberapa ulama mengambilnya sebagai faedah bahwasanya beliau berkeinginan untuk puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa ini ada dua makna, mutlaqan dan muqayyadan. Kalau mutlakon, betul-betul seumur hidupnya puasa. Dan itu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, bahkan dilarang. Haram. Tetapi puasa dahar dengan muqayyad, tentunya dengan menghindari hari-hari yang dilarang puasa, maka itu dilakukan oleh beberapa sahabat. Termasuk Abdullah bin Amr bin As, tadinya ingin begitu. Kemudian Nabi mengajarkan padanya, jangan yang berat-berat. Jadi bukan tidak boleh, tapi jangan yang berat-berat. 3 hari saja sebulan. Aku lebih mampu dari itu. Kalau gitu, 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Aku lebih kuat dari itu. Kalau gitu, puasa sehari, berbuka sehari. Ini barakallahu fikum yang diajarkan kepada Abdullah ibn Amr ibn Auf agar beliau tidak berat nantinya. Sehingga beliau pun berkata di akhir hidupnya dengan kalimat, duhai kiranya kalau aku menerima keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puasa dahar dengan makna minus al-ayyam al-khamsah al-manhiyah itu tidak dikatakan puasa dahar. Tidak dikatakan puasa dahar yang dilarang. Tetapi kadang dikatakan puasa dahar secara istilah para atau sebagian sahabat. Seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Darda, seperti bahkan Aisyah. Kalau dikurangi hari-hari tersebut, maka itu bukan puasa dahar. Dikurangi 5, apa saja? Hari Raya, Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, hari Tasyrik, apa lagi? Kita Tasyrik hari Raya maksudnya. Terus, sehari sebelum Ramadan harus dibedakan. Di puasa dahar pun sampai itu berhenti. Begitu. Kalau dikurangi hari-hari ini, laisa siyamud dahar al-manhi. Bukan puasa dahar yang dilarang. Tetapi dikatakan oleh Imam Syafi'i, in qawiya fahasan. Kata Imam Syafi'i, kalau mampu, itu bagus. Tidak bilang afdal atau ahsan, tapi hasan. Idza qawiya fahasan. Kalau mampu, maka dia bagus. Berarti muqayyad bimadha? Dengan sesuatu yang sudah kita bahas. Tidak boleh memberat-beratkan diri, tidak boleh menyiksa diri, tidak boleh. Sehingga kapan dikatakan boleh dan hasan? Idza qawiya, satu syarat. Apa syarat kedua? Naam, dikurangi dengan ayyamul manhiyah, hari-hari yang dilarang. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah lain? Jadi, isbat sifat mahabbah lillahi ta'ala. Karena sebutkan ahabba ilallah. Inna ahabba siyam ilallahi ta'ala. Ini isbat sifat mahabbah. Wa mada ayawan? هناك زيادة أخرى نعم عايز ارفع الصوت. الوسائل لها أحكام المقاصد. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ Syait. Bahwasannya wasilah hukumnya adalah hukum tujuannya. Diambil dari tidur agar semangat ketika bangun bekerja. Maka tidur yang tadinya perkara mubah menjadi sesuatu yang berpahala kalau niatnya untuk menyehatkan badan dan kemudian bisa beramal dengan semangat. Barakallahu fikum. Berarti berbuka puasa dalam safar kadang-kadang dapat pahala. Naam. Bahkan bisa dari dua sisi. Sisi pertama, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu. Allah suka untuk diambil keringanannya. Kalau dia punya niat, aku ingin mengambil keringanan Allah karena Allah suka. Itu satu sisi pahala. Pahala lainnya, sebagaimana yang sudah kita baca hadisnya, bahwa orang yang tidak berpuasa bekerja, membangun kemah, memasang ini, memasang itu, mengumpulkan kuda-kuda, sedangkan yang puasa lemas, gak bisa apa-apa. Itu juga, kalau dia sengaja tidak berpuasa karena untuk itu, untuk membantu orang-orang yang berpuasa, bisa jadi pahala. Al-wasail laha hukmul maqasid. Ada lagi? Kenapa? Jadi asyam qad syuri'a ala man qablana. Naam. Sahih. Kenapa ragu-ragu? Yang saya ragu-ragu bentuk puasanya. Nah, apakah sama atau tidak sama? Tetapi ala kulli hal, secara globalnya sama. Kalaupun ada perbedaan hanya sedikit saja. Apakah berbukanya ketika maghrib atau berbukanya ketika sudah terlihat bintang? Apakah dengan sahur atau tidak dengan sahur? Wallahu ta'ala alam rinciannya. Yang jelas puasa sudah ada dalam syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Baik, hadis tsani. Hal qara'na syarhahu? Hah? Lam naqra'. Qara'na. Wal fawaid? Qara'na. Baik, idzan hadis ar-rabi' lan. قبل الشروع في حديث الرابع والتسعون بعد المئة هل كتبتم الواجب ظننتم أني أنسى ما نسيت أنا tidak lupa. Siapa yang nulis, siapa yang tidak? Yang nulis angkat tangan, yang enggak nulis enggak angkat tangan. Wah, banyak yang enggak nulis berarti, masya Allah. Atau tidak dianggap sebagai PR. Baik, sekarang PR-nya. PR itu pekerjaan rumah. Kalau bahasa Arabnya lebih bagus, wajib. Apa artinya wajib? Keharusan. Baik. Tulis hadis yang sudah mereka tulis ini. Jadi kalian tinggal nyalin aja. Harus ada di buku-buku kalian. Tentang siapa dan siapa? Nah, Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW yu'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sedangkan Salman Al-Farisi sudah menunggu kedatangan Nabi di Madinah. Sehingga masuknya orang-orang ansar, walaupun beliau adalah seorang Persia. Datang dari Persia untuk mencari dan menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Dipersaudarakan dengan Abu Darda. Kemudian dia melihat bagaimana semangatnya Abu Darda dalam beribadah. Yang selalu berpuasa. Selalu qiyamul lail sepanjang malam. Bahkan pekerjaannya yang tadinya dia bekerja ditinggalkan pekerjaannya. Tijarahnya, dagangnya dia tinggalkan juga. Dunianya. Sampai kemudian istrinya pun dia jarang berbicara dengannya atau bermalam dengannya. Maka istrinya mengeluh. Dalam keadaan khumul. Khumul itu seperti tidak terurus. Ditanya, ada apa denganmu? Dijawab Abu Darda, sepertinya sudah tidak membutuhkan aku lagi. Saudaramu itu, Abu Darda, sepertinya sudah tidak berharap dengan dunia. Atau tidak membutuhkan dunia. Ila akhiril kisah. Maka Salman Al-Farisi bermalam di rumahnya. Dan membimbingnya. Ketika akan berpuasa, dia mengatakan, jangan. Aku tamumu. Masa engkau tidak menghormati aku? Kita makan. Disuruh batal puasanya. Malam ketika akan sholat, ditarik tangannya. Mau apa? Ini masih sore. Kamu sekarang bermalam di rumah, di kamar istrimu. Nanti aku ketuk pada waktunya. Maka sepertiga malam terakhir diketuk. Sekarang waktunya engkau berpuasa. Waktunya engkau sholat. Sepertiga malam terakhir. Sehingga engkau bisa memberikan hak istrimu. Dan bisa memberikan juga hak Allah. Dan engkau bisa memberikan hak pada jasadmu. Maksudnya istirahat. Kemudian disampaikan kalimat. Inna li rabbika alaika haq. Wa inna li zawjika alaika haq. Wa inna li jasadika alaika haq. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka disampaikanlah perkara ini kepada Rasulullah SAW oleh Abu Darda. bahwa Salman Al-Farisi bilang begini, begini, begini. Sedangkan aku ingin ibadah, tapi aku dilarang oleh dia. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Kata Nabi, sadaqa Salman. Sadaqa Salman. Hal wajadtum hadal hadis bitulihi aw wajadtum hadisan qasiran? Ikhra, ikhra. Ini rinci. Yang lain dapat sama seperti ini atau berbeda? Baik. Berarti kalian yang tersisa enggak tega menyebutnya. Sebut yang baik-baik saja. Yang mafdul. Artinya semuanya afdal. Semuanya baik. Yang ini afdal, yang itu mafdul, yang belum nulis. Iya kan? Cuma kalah keutamaan, sama-sama utama. Tetapi keutamaan yang sudah nulis lebih tinggi daripada yang belum nulis. Tinggal tulis apa yang tadi dibaca. Dan dipahami maknanya. Dan itu termasuk pelajaran kalian yang tentunya akan diujikan insyaallah. Baik. Nقرا الحديث الذي بعده وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausani khalili." Berkata kepadaku khalilku, kasihku, kecintaanku, yaitu Rasulullah SAW. Mewasiatkan dengan tiga perkara. Pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Pertama, puasa tiga hari dari setiap bulannya. Kedua, rakaatay duha, dua rakaat duha. Ketiga, witir sebelum tidur. Pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan puasa tiga hari. Apakah disebutkan kapannya? Qala, Nabi SAW menyatakan dengan kalimat fa innaka lan tastati' dalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri thalathata ayyam. Puasalah setiap bulannya tiga hari. Ini juga sama. Siyamu thalathati ayyam. Puasa tiga hari. Yang bilang 13, 14, 15 siapa? Hah? Ada Ustaz dalam hadis. Baik. Yang saya minta, wajib alaikum tulis dalil tentang 13, 14, 15 nya. Hah? Baik. Akan ada di sini. Mengapa demikian? Karena diantara para sahabat ada pendapat yang menyatakan bahwa tiga hari itu di awal bulan. Tiga hari ada pendapat di akhir bulan. Sedangkan Aisyah menyatakan bahwasanya hari Senin, Selasa, dan Rabu. Bulan berikutnya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Barakallahu fikum. Sehingga kita mau lihat riwayatnya dari mana dan bagaimana kedudukannya. Apa komentarnya dari para ulama tentangnya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk kepada maknanya. Yang ketiga, witir qabla an anam. Kata Abu Hurairah, aku diberi wasiat tiga. Yang pertama, puasa tiga hari setiap bulannya. Dan dua rakaat duha dan witir sebelum tidur. Sebagai catatan lagi, beliau menyebutkan dengan kalimat khalili. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya lawit takhattu khalilan, kalau aku mengambil khalil, takhattu Abu Bakrin khalilan, walakin akhi wa sahibi. Kalau saja aku akan mengambil khalil dari manusia, aku akan mengambil khalil Abu Bakar. Tetapi tidak, karena Allah sudah mengambil aku sebagai khalilku. Karena Allah sudah mengambil aku sebagai khalilnya, maka hanya akhi wa sahibi, itu Abu Bakar. Tetapi Abu Hurairah menyatakan khalili Rasulullah SAW. Kaifal jawab? Adhi zahiruhu, tampaknya secara zahir bertentangan. Nabi menyatakan tidak ada khalil dari manusia, tapi Abu Hurairah menyatakan Rasulullah adalah khalilku. Menyujib. Ayyub barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak mengambil siapapun sebagai khalilnya. Tidak Abu Bakar, tidak pula yang lain. Berarti tidak pula Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah mengambil Rasulullah SAW sebagai khalilnya. Dan itu boleh. Barakallahu fikum. Jadi berbeda antara Rasulullah SAW mengambil sebagai khalil dengan Abu Hurairah yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling dicintainya, khalilnya. Sehingga bahkan kita katakan yang paling pantas untuk dijadikan khalil oleh para sahabat ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, kalau aku mengambil khalil dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang terbaik. Baik, kalau para sahabat, aku akan mengambil khalil, siapa yang terbaik? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'na ijmali, ishtamala hadzal hadits asy-syarif ala salasin ala thalath wafaya nabawiyah karimah. Hadis ini mengandung thalath wafaya nabawiyah karimah. Mengandung tiga wasiat nabawiyah yang sangat mulia. Al-ula, al-hasu ala siyami thalathata ayyam min kulli syahrin. Yang pertama adalah puasa tiga hari dari setiap bulannya. Li'annal hasanata ashra amtaliha. Karena kebaikan itu akan dilipatkan jadi sepuluh. Fayasiru, maka jadilah puasa tiga hari adalah kalsiyami syahri kullih, seperti puasa sebulan penuh. Karena tiga hari dikali sepuluh, 30. Dan 30 itu satu bulan. Wal afdal an takuna thalatha wal thalis ashar wal rabi' ashar wal khamis ashar. Kata beliau, wal afdal. Yang paling afdal adalah tiga hari tersebut, 13, 14, 15. Mungkin tadi pertanyaan saya salah. Kata siapa? Ya kata beliau ada. Tapi maksud saya dalilnya apa? Jadi yang dicari adalah dalilnya, barakallahu fikum. Dengan keterangan sanadnya. Kama warada fi ba'dil ahadith. وفي تخصيصها بهذه الايام فوائد طيبه. Dan dikhususkan tiga hari tersebut adalah 13, 14, 15, itu ada fawaid. الثانيه ان يصلي الضحى. Tapi enggak disebut faedahnya. An yusalli al-duha. Yang kedua, salat duha. Dan biasanya mereka semua, para fuqaha menyebutkan 13, 14, 15 itu yang dijuluki dengan ayyamil bayd. Itu pun diriwayatkan dari salaf, dari sahabat. Karena fawaid tadi. Karena fawaid. Berkait dengan bulan purnama, berkait dengan ini dan itu yang sifatnya hikmah, hikmah. Qala, yang kedua, an yusalli duha wa aqalluha raka'atan. Salat duha yang paling sedikitnya 2 rakaat. La siyama fi haqqi man la yusalli min al-lail. Khususnya yang tidak sempat salat malam, atau lebih-lebih lagi bagi mereka yang kelewat, terlewat salat malamnya. Kalau yang biasa mengerjakan 3 rakaat, maka diganti salat duha 4 rakaat. Yang biasa mengerjakan 5 rakaat, maka diganti pada waktu duha dengan 6 rakaat. Maka beliau berkata di sini, rahimahullah, la siyama fi haqqi man la yusalli min al-lail. Khususnya, lebih-lebih lagi, bagi mereka yang tidak sempat salat malam. Kabi Hurairah alladhi ishtaghala bidarasatil ilmi awal al-lail. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau biasa sibuk belajar ilmu di awal malam, sehingga dianjurkan untuk sholat witirnya sebelum tidur, jangan sampai terlewat. Dan paginya dianjurkan sholat duha. Wa afdalu waqtiha irtifa'u dhuha hina tarmudul fisal. Yang paling afdal dari waktu sholat duha adalah ketika matahari sudah beranjak naik, satu penggalah atau satu tombak. Kapan itu? Hina tarmudul fisal. Fisal adalah bentuk jamak dari fasil. Fasil adalah anak-anak unta yang baru disapih. Kalau yang masih nyusu ibunya disebut bintilabun. Kalau yang masih ngikut induknya disebut bintil makhad. Kalau fasil sudah disapih, sudah dipisahkan dari induknya. Apa makna termud? Warumduha huwa an tahmir ramda ay ramal fatabruqul fisal min shiddati harriha wa ihraqiha wa afafiha. Al-fasil pada jam-jam tersebut mulai mereka kepanasan, sehingga dia akan mendekam di pasir sambil melindungi dirinya dengan pasir. Dikorek-korek dan dekam di dalamnya. Min syiddati harriha, karena mulai terik, mulai panas. Wa ihraqiha wa aghfafiha. Jadi waktu itu adalah waktu ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Barakallahu fiikum. Dulu demikian mereka mengukur waktu. Ketika unta, anak unta begini dan begitu, tandanya sudah waktu duha. Tetapi kalimat yang disebutkan dalam hadis lain, disebutkan tartafi'u syams qadra rumhi. Sudah naik matahari qadra rumh, setinggi tombak. Berapa panjangnya tombak? Saya tidak tahu pasti. Tetapi kurang lebih sepintu ini atau lebih panjang sedikit. Sehingga kalau matahari itu sejajar dengan pintu ini atau dengan rumahmu, itu sudah cukup awal waktu duha. Barakallahu fikum. Sehingga digabungkan hadis ini dengan hadis, barang siapa yang berdiam di masjid berzikir beribadah atau baca Quran sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka pahalanya ta'dilu umrah, hajj atau umrah, tamah. Jangan dibaca atau dipahamilnya terlek, harfiah, ketika terbit matahari salat 2 rakaat. Tidak boleh salat begitu pas matahari terbit, karena itu tasyabbuh dengan penyembah matahari. Maknanya tentunya dengan hadis ini barakallahu fikum, sudah ada cahaya matahari masuk rumah sudah cukup. Mengapa? Karena kalau dia masih belum sepenggalah, belum 1 tombak tingginya, enggak akan cahayanya masuk sini. Paham? Ketika sudah naik terus masuk dari lubang-lubang rumah, jelas sudah tingginya serumah itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Sehingga dengan itu kita sholat setelah sholat subuh, kemudian berzikir sampai mulai terbit matahari, sepenggalah begitu, atau qadra rumah, sholat 2 rakaat. Barakallahu fikum. Asalisah, wasiat ketiga, al-wasiyah an-nabawiyah al-karimah al-thalithah, anna man la yakumu akhir al-layl wal yutir qabla an yanam. Siapa yang tidak bangun di akhir malam atau tidak menduga atau memperkirakan gak akan bisa bangun di akhir malam, fal yutir qabla an yanam, maka hendaknya dia witir sebelum tidur. Dia lelah sekali, anak kalau tidur kayaknya gak bakal bisa bangun. Sholat dulu 3 rakaat sebelum tidur. Bagaimana kalau menjadi kebiasaan? Tidak mengapa. Kebiasaan baik kalau dia sholat witir sebelum tidur. Kalaupun dia bangun, masih boleh mengerjakan sholat kembali, walaupun witirnya tidak ada 2 kali dalam 1 malam. Kaila yafutu waktu, agar jangan terlewat waktunya, maka sebelum tidur salat witir. Wa kanat hadhihi alwasiyah fi haqqi Abi Hurairah wa amsalih, maka wasiat ini adalah untuk Abu Hurairah dan yang sejenis Abu Hurairah, dari orang yang masya Allah ahlus suffah, bukan sufi. Apa bedanya? Mereka bilang sufi itu dari suffah, ahlus suffah. Padahal ahlus suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di suffah, di sebelah masjid ada tenda khusus untuk mereka, yang mereka sibuknya hanya belajar, makan diberi oleh para sahabat yang lain, mereka enggak memiliki apa-apa. Begitu Rasulullah keluar rumah, Abu Hurairah ikut. Sampai Rasulullah masuk kembali, Abu Hurairah masuk ke suffah, dan ada beberapa sahabat yang bersamanya di situ. Barakallahu fikum. Sehingga diduga orang-orang yang sibuk ini menghafal, mempelajari, murojaah, kadang tidak bisa bangun malam. Maka sebelum tidur witir. Sebelum tidur witir. Apalagi kalau mau ulangan. Ya. Sampai jam berapa belajarnya biasanya? Ya. Sampai jam 10, jam 11 masih belajar. Lampu sudah mati semua, masih mencari cahaya lampu halaman untuk belajar. Ini yang gini-gini biasanya gak akan bangun tuh. Atau sulit untuk bisa bangun sebelum fajar. Sehingga sholat dulu sebelum tidur. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya biidznillah taala.